sebagai tanda takwa kita kepada Allah. Tanamkan dalam hatimu Al-Quran, jadikanlah petunjuk penerang jiwa hamba beriman kepada Allah. Ingatlah satu peristiwa besar, tatkala Rasulmu berada di dalam gua, Hilalah namanya. Datanglah Jibril membawa firman-Nya, Allah yang Esa. Iqra' bacalah satu peristiwa besar, tatkala Rasulmu berada di dalam gua, Hiralah namanya. Datanglah Jibril membawa firman-Nya, Allah yang Esa. Iqra' bacalah ma'ana bil Quran, waj'alhu li imama wa nura.